Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. أنا ingatkan bagi antum yang sering menulisnya di kertas-kertas lembaran-lembaran, ya, itu adalah ilmu. Bahkan yang di buku-buku kecil itu juga ilmu. Ya, bagi antum yang suka nulisnya di lembaran-lembaran, jangan anggap enteng tulisan antum itu sehingga nantinya akan berserakan. Tidak dibukukan, tidak didokumentasikan dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak dimurojaah. Seolah-olah itu menjadi tumpukan kertas yang dulu saya pernah mengaji. Dulu. Sekarang tinggal kenangan. Itu tidak boleh seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau antum punya sekarang itu mencatat di lembaran-lembaran kertas, antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang antum tulis itu menjadi barokah. Apa yang antum tulis itu menjadi barokah. Salah satunya kiat untuk menjadikan tulisan antum barokah itu, antum boleh screenshot, antum boleh kirim ke kerabat antum, ke teman antum, ya, orang lain mengutip kutipan yang tidak jelas saja bangga, apalagi ketika antum bisa mengutip sesuatu yang jelas, kenapa antum tidak bangga, kenapa antum masih ragu lagi, ya, ini salah satu yang ironi sekarang ini, banyak orang-orang mengutip tapi tidak jelas kutipannya. Hari ini malam Jumat, maljum, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sudah sampai halaman 118. Itu kaitannya tentang summa fi qawlihi ta'ala wa huwa as-sami'ul basir. Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang macam-macam basar. Ya. Di sini kita memahami al-basir. Kita ulangi. Ini sebagai bentuk murojaah, mengulangi kajian yang lalu dengan kajian yang hari ini. Dan mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar antum diberikan pemahaman. Dan kita diberikan pemahaman, kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Itu amma qawluhu al-basiru fa ma'naha dhul basari lakin al-basiru, ya, lakin al-basiru yakunu basira ilmin wa basira ru'yatin wa kalahuma wa kilahuma apan wakilahuma muradun lillahi ta'ala. Ada yang bisa ambilkan minum? Ya, kaya kuah aja. Oh, ya, api. Bismillah. Jadi kilahuma muradun lillahi ta'ala. Ya. Allahu azza wa jal basirun bi makna basaru ru'yati. Bi makna basari ru'yati. Fa huwa yara kulla syai'in. Yara kulla syai'in. Wa in khafiya wa in ba'uda fa innahu ta'ala la yaghibu anhu syai'an. La yaghibu anhu syai'an. كذلك هو بصير هو بصير بصار علم مثل قوله تعالى والله بصير بما تعملون وقال تعالى والله بصير بالعباد وما أشبه ذلك والمعنى عليم به ولهذا جاءت معادة بالباء حتى di sini معادة jahat muaddatan bil ba'i basirun bikada walau kana al basaru huna bi makna ru'ya bi makna ru'yati laqala yubsiruhum wa ma qala yubsiru bihim. Nah, ini kemarin kita terakhir membahas ini. Jadi di sini tentang firman Allah azza wajalla al basir As-Sami Al-Basir. Kita kemarin sudah membahas tentang As-Sami, yang maha mendengar. Sekarang kita membahas apa? Al-Basir. Al-Basir bi famaknaha dhul basari. Maknanya adalah zat yang mempunyai penglihatan. Lakin al-basiru yakunu basira ilmin. Ya. Lakin, namun al-basiru di sini yakunu basira ilmin. Maknanya adalah basiro ilmin, yaitu penglihatan yang berupa pengetahuan. Penglihatan yang berupa apa? Pengetahuan. Wa basiro ru'yatin, dan basiro ru'yatin. Ya, maha melihat yang kaitannya dengan apa? Dilakukan langsung, melihat langsung. Melihat apa? Langsung. Wakilahuma muradun lillahi ta'ala, dan keduanya inilah yang dimaksudkan hanya bagi Allah azza wajal, tidak untuk yang lainnya. Ya, tidak untuk yang lainnya. Ya. Allahu azza wajal basirun bimakna basari ru'yah. Allah itu basirun. Allah maha melihat. Dengan maknanya adalah basar ru'yah. Melihat dengan langsung. Allah melihat langsung dengan zat-Nya. Paham di sini? Fahuwa yara kulla syai'in. Allah itu maha melihat segala sesuatu. Sekarang Allah melihat antum duduk di sini, menulis, mendengarkan. Allah melihat semuanya. Ya. Bahkan Allah melihat apa yang menjadi keluh kesahnya antum, capeknya antum. Ya. Kalau anak tidak bisa melihat orang yang di belakang anak ini, tapi Allah melihatnya. Ya, anak mau melihat gini dulu, tengeng kan? Ya. Ini olahraga ini, lomba. Ini contoh saja. Bagaimana keterbatasan orang dalam melihat, tapi Allah Azza wa Jalla melihat segala sesuatu. Jadi antum bisa bayangkan ciptaan manusia, walaupun itu sebutannya buatan, bukan ciptaan. Karena mencipta itu sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Buatan manusia yaitu adalah kamera 360 derajat. Bisa melihat segala sesuatu. Keren kan? Tapi dia tidak bisa menembus segala sesuatu. Yang bisa, ya, zat yang melakukannya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat yang pernah kita pelajari, nama yang kita pernah pelajari, Al-Alim dan Al-Khabir. Bedanya apa Al-Alim dan Al-Khabir? Sebentar, sabar. Dan ini berarti tahu, sabar. Ya. Anda pengen yang belum mengetahuinya. Mas siapa namanya? Ardi. Berarti antum Ardi yang kedua. Oh, pantesan kok koyo ada sesuatu yang mengganjal. Allah barik. Alhamdulillah, masalah Mas Ardi ya. Siapa namanya, Mas? Agung. Antum Agung keempat. Sudah banyak Agung dan semuanya terlewat. Tinggal antum Agungnya masih di sini. Allah barik. Mas Agung. Dari mana Mas Agung? Gerabak. Anak tadi dari Gerabak. Bina Madani. Allah barik. Ya, Gerabak antum. Asik Gerabak. Oh, tinggalnya di Gerabak. Oh. Istrinya nanti, istrinya dari mana? Gerabaknya mana tuh? Sumur Arum. Ana belum tahu. Ana taunya Banjar. Kopi. Ana penggiat kopi. Suami. Itu habis ini kasih pertanyaan. Tenang aja. Balasannya itu, tenang aja. Melontang semua. Dalam barik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fa wa yara kulla syai'in. Allah itu melihat sesuatu. Wa in khafiya wa in ba'uda. Walaupun itu khafiya. Khafiya yakhfa. Artinya apa? Tersembunyi. Jadi, ana ingin bertanya kepada antum tentang al-alim dan al-khabir. Al-alim mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Sedangkan al-khabir, Allah mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi, Allah mengetahuinya. Nih. Itu perbedaannya. Makanya ketika antum fahami tentang makna-makna dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, maka antum akan dapati apa? Makna tersendiri. Di mana makna-makna tersebut akan memberikan bentuk motivasi yang dahsyat terhadap keimanan kita. Kenapa seperti itu? Berapa banyak orang mengucapkan Asmaul Husna tapi tidak tahu tentang maknanya, tidak tahu tentang artinya, tidak tahu tentang konsekuensinya. Sedangkan Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Hadisnya sahih di Adabul Mufrad, Sahih Bukhari, di Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Ada juga diriwayatkan Imam Baihaqi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan sanad hadis ini sahih. Bagi Allah itu mempunyai 99 nama. 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, mengaplikasikannya, mentadaburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, maka masuk surga. Paham di sini? Karena di situ ada konsekuensi dari 99 nama itu. Namun di sini bukan haknya antum mengatakan bahwasanya hanya 99 saja nama yang Allah punyai. Allah mempunyai nama yang lebih banyak dari 99. Hampir di sini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadisnya Hasan, tentang doaul kard, Doa'u hasan, hazan. Ya, doa'u hazan atau karb. Doa gundah gulana. Ya. Siapa di antara antum yang sedang gundah gulana? Adalah. Anda tahu. Dia bisa senyum, tapi dia gundah di dalam. Ya. Tapi anak tidak bisa melihat di balik senyumannya ada apa. Tapi Allah mengetahuinya. Ada gundah gulana yang tersemburat cah dari wajahnya, yang ketika orang lain tidak ada yang mengetahuinya, dia menangis. Kapan aku bisa menikah? Ya, itu ada yang seperti itu. Ya. Dan semoga Allah azza wajalla memudahkan utusan-utusan antum. Nah, salah satunya di sini adalah tentang Allah azza wajalla mengetahui apa yang antum lakukan sekarang ini. Makanya disebutkan wa in khafiya wa in ba'uda, walaupun tersembunyi, walaupun itu jauh. Dan Allah azza wajalla itu di atas arsnya, tinggi di atas arsnya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang tersembunyi maupun yang nampak. Dalam kondisi Allah Azza wa Jalla ya, berada zatnya itu di atas arsnya. Fa'innahu ta'ala la yaghibu anhu syai'. Tidak ada yang terluput darinya sesuatu apapun. Dari Allah Azza wa Jalla tidak ada yang terluput. Antum ada yang kajian ngantuk tidur. Ada yang ketika kajian berusaha mencatat, berusaha menghafal, berusaha berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ada yang terluput dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui apa saja yang antum ada di benak, yang terpikirkan di benak antum, semuanya Allah mengetahui. Ya. Kadzalika huwa basirun basar ilmin. Ya, ini tadi basarul ru'yah, artinya Allah melihat langsung hamba-hambanya. Hambanya melakukan apa saja Allah mengetahuinya. Ya, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Nah, sekarang kadzalika huwa basirum basar ilmin. Allah Maha mengetahui. Allah melihat dan Allah mengetahui. Allah melihat antum ketika antum senyum kepada saudara antum. Allah melihatnya dan Allah mengetahui. Ya. Mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Allah itu Maha melihat dengan apa-apa saja yang kalian kerjakan. Di surat Al-Hujurat ayat 18. Ana bertanya kepada antum. Ya. Mas, aku setuju. Surat Al-Hujurat surat keberapa? Ustaz, anak kan newcomers di sini, kok langsung ditanya seperti itu? Ya justru itu. Dan Al-Hujurat lupa. Ayo, Luqman. Lupa. Obi. Ayo. Mas Ardi. Al-Hujurat Gedek. Ayo. Siapa tadi? Mas Aku. Aywa. Aywa Hasan. Allah barik. Hasan. Al-Hujurat. Yuk. Aywa. Dit, is ketemu baru? Aywa, 49. Aywa. Komposisinya gini tadi. Awan. Allah barik. Rapopo. Sudah berusaha. Nah, Al-Hujurat surat yang ke 49. Setelahnya Al-Hujurat 50 apa? Khauf. Faqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman. Jadi wallahu basirum bima ta'malun. Kemudian Allah ta'ala berfirman wallahu basirum bil ibad. Antum lihat di sini tentang apa? Tentang tambahan. Subhanallah. Ha, ha, ha, ha, ha. Itu keistimewaan Ah Wakid. Doakan, jangan antum ketawai, antum doakan beliau. Jazakallahu khairan. Mas Wakid Agus Salim ya, lengkapnya. Antum ingat-ingat nama lengkapnya. Ya, kita kembali lagi. Nah, ini antum lihat tentang apa? Basirum bi, ya, basirum bi. Kemudian basirum bi. Ya, jadi ada tambahan preposisi setelah kata basir itu adalah bi. Allah Maha melihat dengan atau atas bil ibad. Allah Maha melihat atas hamba-hambanya. Allah melihat dengan apa yang mereka lakukan, kalian lakukan, kalian amalkan. Ini di surat Ali Imran ayat 15. Wallahu basirum. Allah Maha melihat bil ibadi. Ya, dengan hamba-hambanya Allah mengetahui. Ya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisalnya. Wal makna alimun bihi, makna alim di sini, mengetahui di sini, wa li hadza ja'at ya muadatan bil ba. Jadi ada tambahan preposisi dengan ba. Ya, jazakumullah khairan. Ada tambahan dengan ba, basirum bi, bi kada. Allah melihat dengan, Allah melihat dengan. Itu makna dari apa? Basiru ilmin. Ya, basir, ya, basiru ilmin. Walau kana al-basaru huna bima'na ru'ya laqala yubsiruhum. Kalau seandainya al-basaru di sini maknanya adalah ru'ya, melihat langsung, tentunya di sini akan Allah Azza wa Jalla berfirman yubsiruhum, melihat mereka. Paham di sini? Ini lagi-lagi bahasa Arab. Lagi-lagi bahasa Arab. Ya, dari sekian banyak ini antum yang datang, ya, ini hanya 20 orang yang masih istiqomah setiap paginya, ya, di sini Senin sampai Kamis, Mas. Belajar bahasa Arab gratis. Tapi tapinya ada 3. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghilangkan tapi-tapi itu dari diri antum semuanya. Dan dimudahkan antum semuanya untuk bisa menuntut ilmu syar'i, belajar bahasa Arab. Ya. B, semangat belajar bahasa Arab ya. Belum. Nah, di sini makna alim bihi itu tambahannya ada basirum bi. Walau kana al-basar huna bi makna ru'yah laqala yubsiruhum. Kalau basar Maha melihat di sini maknanya adalah ru'yah, melihat langsung, tentunya Allah Azza wa Jalla akan berfirman yubsiruhum, melihat mereka langsung. Wa maqala yubsiru bihim, tapi tidak dikatakan yubsiru bihim, melihat dengan mereka, tidak. Ini keistimewaannya bahasa Arab. Daro absara yubsiru artinya melihat. Melihat maksudnya di sini adalah butuh dengan objek. Ya. Ini muta'ati. Butuh dengan objek. Bukan lazim yang berdiri sendiri. Ya. Itu bahasa Arab gimana, Ustaz? Ya, bahasa Arab, Mas. Maka pelajari. Dan ketika antum belum bisa datang langsung ke sini, antum masih bisa lihat streamingnya. Di Facebook ada streaming, antum bisa mengikutinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum bisa hadir di kajian ilmu, karena di situ banyak keistimewaan perjuangan menuntut ilmu dari semenjak subuh sampai Isra itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu adalah majlis ilmu yang banyak keberkahannya pagi hari. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang keberkahan menuntut ilmu ketika pagi hari. Itu bisa jadi tema tersendiri. Ya. Kemudian, Qawlu Ta'ala, Absir bihi wa asmi. Allah Ta'ala berfirman, absir bihi wa asmi. Ya. Ini di surat Kahfi. Surat Al-Kahfi, surat keberapa? 18. Ya. Absir bihi wa asmi. Nah, di sini jelaskan makna absir bihi wa asmi. Sisi. Nah, di surat Kahfi ayat 26. Ini robusta ceri merah. Robusta ceri merah. Anda tidak akan dapatkan di tempat lain. Tidak akan dapat. Tempat lain tidak akan dapat. Cuma di sini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum kangen majlis ini bukan karena kopi ya. Ya. Nah. Ya. Ini ayatnya. Ayatnya adalah Qulillahum a'lamu bima labithu. Ya. Lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi. Ma lahum min dunihi min waliyyi wala yushriku fih. Hukmihi ahada. Di sini dijelaskan Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu baginya kepunyaannya lah, semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Ya. Penglihatan Allah Azza wa Jal dan tajamnya pendengaran Allah Azza wa Jal. Ya. Ma lahu min dunihi min waliyyi wala yushriku fi hukmihi ahada. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Selain daripada Allah Azza wa Jal. Dan tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ini di surat Al-Kahfi ayat 26. Dan di sini jelaskan dalam tafsir muyasarnya di sini bahwasanya wa idza su'ilat ayyuhar rusul an muddati ya lubthuhum muddati lubthihim fil kahfi ya wa laisa indaka ilmun fi dzalika wa tawfiqu minallah ya wa tawqifun min Allah fala tataqaddam fihi bi syai'in bal qul Allahu a'lam bi muddati labithahum ya bi muddati labithahum lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi ay ta'ajjub min kamari basarihi wa sam'ihi wa ihatatihi bi kulli syai'in laisa lil khalqi ahadun ghairuh yatawalla umurahum wa laisa lahu syarikun fi hukmihi wa qada'ihi wa tasri'ihi subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dikatakan kepadamu wahai Rasul, khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berapa lama tinggalnya muddati ya lubthuhum fil kahfi mudahnya berapa lama tinggalnya mereka di kahfi ya di gua kahfi ya di gua walaisa indaka ilmun engkau tidak punya ilmu berapa lama orang yang terperangkap di gua itu enggak ada ilmu tapi sesungguhnya ilmu di sini adalah ketika engkau ya meminta kepada Allah azza wajalla maka jangan kau kedepankan dengan sesuatu dari logika. Ya. Tapi katakanlah Allahu a'lam bimuddati lubsihim. Ya, katakanlah Allah yang lebih mengetahui. Kasih-kasih ke Mas Soleh. Ya. Karena sudah mulai ada pergolakan. Ada pergolakan antara guli ayam dan nah. Ini perbandingannya agak kental, 1:12. Cuman di sini manfaatnya antum nanti akan dapatkan aftertaste-nya. Setelah antum gini. Nah, kemudian antum minum air putih akan berasa sensasi manisnya. Yang tidak antum dapati di kopi yang lainnya. Ya. Jadi jangan pernah antum berani membandingkan kopi ini dengan kopi kapal api. Anda tersinggung. Nah, dan insya Allah besok juga sebelum sholat Jumat, insya Allah akan ada kopi-kopian di sini. Ya, program Miko Sejum, minum kopi sebelum sholat Jumat. Karena berapa banyak antum itu sholat Jumatnya gagal, dicoret pahalanya, dicoret sholatnya gara-gara antum tidur. Ya, bukan hanya tidur, ngorok mas. Dan tidur siang yang paling enak ketika sholat Jumat. Tahu-tahu sudah selesai, oh enak, seger sholat, Allahu Akbar. Ada sholatnya antum tidak sah karena an-naum min nawaqidil wudu. Tidur itu termasuk membatalkan wudu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau antum tidur dalam menurut ilmu syar'i, apa yang menjadi akibat buruknya? Barokahnya antum bisa hilang, mas. Barokahnya antum bisa hilang. Maka kalau antum dapati samping kanan kirinya antum sudah mulai gemulai, ya, sentil dia, cubit, cewer, ya. Ya, itu beliau sealiran dengan Pak Sarif, jadi lama balik semangatnya. Lama balik. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di situ bahasanya Allah Azza wa Jalla itu mengetahui yang gaib, yang ada di langit dan bumi, dan mengetahui, mendengar. Dan di sini adalah tentang ta'ajjub min kalami basarihi wa sam'ihi wa ihatati bi kulli syai'in. Ini adalah bentuk kekaguman tentang kesempurnaan penglihatan Allah Azza wa Jalla dan pendengaran Allah Azza wa Jalla, karena meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ya. Maka di sini absir bihi wa asmi. Ya. Kaitannya dengan surat Kahfi tadi, bahwasanya begitu dahsyatnya pendengaran Allah Azza wa Jalla, penglihatan Allah Azza wa Jalla begitu sempurna. Sehingga di sini kaitannya dengan apa? Tentang kekaguman. Adh-dhahiru annahu yashmalu amrayni jami'an. Ini secara zahirnya ini meliputi dua perkara secara keseluruhan. Wa qad yaqulu qa'il, ada yang berkata, berpendapat, innama ya lamma dzakarallaha ta'ala as-sam fi qawlihi wa asmi dalla ala anna al-murada bi qawlihi absir bihi huwa basaru ru'ya, lakin kaunuhu syamilan amrayni. Ya, syamilan amrayni ahsan. Maksudnya di sini gimana? Bahwasanya firman Allah Azza wa Jalla, absir bihi wa asmi, yaitu betapa Allah Azza wa Jalla itu melihat, penglihatan Allah itu begitu sempurna. Wa asmi, dan pendengaran Allah Azza wa Jalla itu begitu sempurna. Ya, dohirnya itu meliputi dua perkara, yaitu apa? Melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Seluruhnya, kedua-duanya. Waqad yaqulu qa'il, tapi ada yang berpendapat bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman as-sama, ini di dalam kaitannya wa asmi, ini menunjukkan tentang yang dimaksudkan di situ adalah biqauli absir. Jadi wa asmi maksudnya di sini absir, Allah melihat, Allah mengetahui. Ya, wa basaru ru'ya, ini maksudnya adalah basaru ru'ya. Absir bihi maksudnya adalah basaru ru'ya, melihat secara langsung. Dan Allah Azza wa Jalla melihat secara langsung. Lakin, namun kaunuhu syamilan amrayni ahsan. Namun, ya, kondisinya ketika itu mencakup dua perkara ini, maka itu lebih baik. Yaitu apa? Mencakup bahwasannya Allah mendengar, Allah mengetahui. Apa? Mendengar. Allah melihat dan Allah mendengar. Ya, dua-duanya itu masuk, bukan kemudian difahami satu dengan yang lainnya saling berkaitan sendiri-sendiri, tapi dua-duanya itu punya kaitan yang sama. Ya, yang selaras. Jadi maksudnya di sini bukan kemudian absir bihi wa asmi, itu absir bihi makna wa asmi. Ini hanya kayak diulang, absir bihi. Allah Maha mengetahui, melihat. Wa asmi mendengar. Ini bukan kemudian diulangi, tidak, tapi di sini meliputi dua makna, mendengar dan melihat, melihat dan mendengar. Paham ya? Summa fi qoulihi ta'ala wa huwa as-sami'ul basir, dan firman Allah ta'ala wa huwa as-sami'ul basir, Allah mendengar, Allah Maha mendengar, al-basir, Allah Maha melihat. Raddun 'ala mu'attilati aidan, dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang meniadakan sifat Allah, Allah itu mendengar dan Allah itu apa? Melihat. Ini gini ana bukan mengatakan tentang Allah melihat ya, bukan. Maksudnya lebih lihat fokus, jangan pernah ngantuk. Ya. Makanya di sini kaitannya apa? Ya, Allah Azza wa Jalla melihat. Allah Azza wa Jalla mendengar. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Antum bisa jadi antum itu bisa ininya apa? Ngantuk. Penglihatan antum ngantuk. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak tidur. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak tidur. Dan kita mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat tidur itu termasuk kewajiban. Kenapa? Sinatau wala naum, sinnah tidur, ngantuk, wa naum tidur, itu bukan dari sifat Allah Azza wa Jalla. Itu aib. Dan aib itu hanya berlaku untuk hamba-Nya. Paham sampai di sini? Nah, Pak. Makanya di sini, makanya kenapa antum itu butuh kopi? Biar antum tetap melek. Allah Azza wa Jalla tidak butuhkan. Allah Azza wa Jalla melihat segala sesuatu. Ya. Nah, di sini kata-kata wa huwa as-sami'ul basir, firman Allah Azza wa Jalla, wa huwa as-sami'ul basir adalah bantahan buat orang yang meniadakan bahwasanya Allah itu mengetahui pendengaran dan penglihatan. Karena apa? Mu'attilah, orang yang berpemahaman mu'attilah, berpemahaman bahwasanya kalau antum itu menetapkan Allah mempunyai pendengaran, Allah mempunyai penglihatan, berarti antum sudah menyamakan Allah dan makhluknya. Ini salah. Allah mempunyai penglihatan, Allah mempunyai pendengaran, tapi penglihatan Allah Azza wa Jalla dan pendengaran Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluk. Itu yang benar seperti itu. Makanya disebutkan ya, fa'in qalal mu'attilah, kalau mu'attilah tadi orang yang meniadakan tentang Allah mempunyai sami, sifat mendengar dan sifat melihat, nahnu nusbitu annahu sami, ya, annahu sami'un basirun, lakin bila sam'a wala basar, kita itu menetapkan bahwasannya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, tapi baginya tidak ada pendengaran dan tidak ada penglihatan. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah setelah adzan. Ya Allah adzan dulu. Salam. Azza wa Jalla. Tiga tempat. Ayo, kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini kaitannya tentang tadi. Kita katakan kulna dijawab. Hada batilun bijami'il lughat. Ini adalah semuanya adalah batil dari keseluruhan bahasa. Maksudnya apa? Bagaimana mungkin antum itu menetapkan bagi Allah penglihatan pendengaran, tapi antum tidak meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai penglihatan dan pendengaran? Bisa atau tidak? Enggak bisa. Fakulu lughatil alam la tadkuru syai'an mushtaqqan illa wa asluhu thabitun fil mawsufi bihi fala yumkin an naqula lil a'ma innahu basirun wala lil a'sam innahu sami'un bal la yumkin an tusbita hadainil ismaini illa liman ittasafa bis sam'i wal basari 'inda jami'il lughati wal arabiyyah wa ghairil arabiyyah. Kita katakan ini adalah batil dari seluruh bahasa, karena setiap bahasa yang ada di alam semesta ini tidak akan ada penyebutan sesuatu kecuali ini mushtaqqan, sesuatu itu merupakan pecahan, ya, bentuk pecahan. Illa wa aslu thabitun, kecuali asalnya dari pecahan itu, ya, itu tetap. Fil mausufi bihi, dari apa yang disifatkan. Maksudnya apa? Kalau Allah Azza wa Jal itu melihat, tentunya Allah Azza wa Jal mempunyai apa? Penglihatan. Ya, Allah Azza wa Jal mempunyai penglihatan. Makanya fala yumkin an naqula lil a'ma, maka tidak mungkin kita katakan kepada orang yang buta, innahu basirun, dia itu bisa melihat. Dia bisa melihat. Wala lil asom innahu sami'un, dan bagi orang yang tuli bahwasanya dia itu bisa mendengar. Bal la yumkin an tusbita hadainil ismaini illa liman ittasafa bis sam'i wal basar 'inda jami'il lughat. Maka tidak mungkin engkau itu menetapkan dengan dua sifat tadi, dua nama tadi, kecuali bagi yang disifati dia punya pendengaran, dia punya penglihatan. Gak mungkin antum itu menetapkan buat orang yang buta bahasanya dia itu bisa melihat, tapi melihatnya dia adalah melihat cara wali. Gak ada seperti itu. Ya, sebagaimana dulu kayak gitu aja repot. Hah? Ya memang repot. Sekarang semuanya repot gara-gara antum bikin repot. Ya. Mulai pada masa kejayaannya disebutkan tentang sertifikat orang-orang yang seperti ini itu bisa beli apa saja yang dari pribumi. Sekarang sudah merajalela, tidak bisa dikendalikan lagi. Ya. Tidak ada yang bisa mengendalikan lagi. Allah musta'an. Itulah ujian. Ya, itulah repot yang sesungguhnya. Ya. Antum sudah di sana enggak tahu hasilnya kayak apa. Tapi antum membuat repot semuanya. Ya, dengan omongan antum. Allah musta'an. Nasallallahu salama wa afiyah. Kita minta keselamatan dan penjagaan dari yang demikian kepada Allah azza wajalla. Maka disebutkan di sini, ini bagi, hanya berlaku untuk yang punya penglihatan, punya pendengaran. Maka dikatakan dia mendengar, dia melihat. Karena punya apa? Punya penglihatan dan punya pendengaran. Ini berlaku untuk seluruh bahasa, baik bahasa Arab maupun selain bahasa Arab. Makanya perkataan tadi dari orang-orang, ya, orang-orang ya, Mu'tilah ini tertolak. Wa idza qalu innana nusbitu annahu sami'un basirun. Kita, ya, kalau mereka mengatakan sesungguhnya kami menetapkan bahwasanya Allah itu mendengar lagi maha melihat. Kama taqulul asy'ariyah, sebagaimana dikatakan oleh asy'ariyah. Naqulu lahum asbitu annahu hakimun wa annahu khabirun wa hakadha mimma yunkirunahu li'anna man asbata syai'an lazimahu an yusbita mathilahu. Amma kaunuhu yusbitu ba'dan wa yanfi ba'dan fahada huwa alladhi yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'din. Di sini kaitannya ya, ternyata waktunya tidak cukup. Ya. Tapi kita katakan dengan bahasa yang mudahnya. Ini yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Makanya Asy'ariyah ini mempunyai sifat apa? 20 sifat. Makanya antum pernah mendengar wujud, kidam, baqa dan yang seterusnya. Pujian-pujian itu. 20 sifat itu tidak ada namanya sifat sami dan basir. Mereka meniadakan sifat sami dan basir. Padahal Al-Quran di situ ada. Menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai nama As-Sami Al-Basir. Tapi dia mereka tidak meyakininya. Kenapa? Mereka mengimaninya hanya nama saja. Tidak meyakini sebagaimana secara hakikatnya. Sehingga di sini dikatakan apa? Kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu As-Sami Al-Basir. Tapi mereka tidak menyebutkan nama Sami Al-Basir dalam 20 nama sifat yang mereka yakini. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy'ariyah. Dan kita katakan asbitu annahu hakimun. Ya. Mereka itu meyakini bahwasanya itu adalah hakim. Mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla khabirun, mengetahui yang gaib, wa hakadha. Dan ini diingkari oleh mereka sendiri. Mereka meyakini tapi mengingkarinya. Ya, itu yang tidak benar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allahumma salli Muhammad wa sallam.